Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pagi menjelang siang, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan acara daurah untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Dan sebelum kita mengulang apa yang sudah kita pelajari, silakan yang belum mematikan HP harap mematikan. Yang belum mematikan HP supaya dimatikan dulu HP-nya. Bukan silent, mati, shutdown. Ya, bukan di silent. Ya, dimatikan. Sudah? Kalau belum, belum dimulai. Sudah matikan semua? Santri asrama yang enggak bawa HP yang enggak usah dimatiin, enggak bawa HP kok. Ya, santri reguler atau jamaah yang ikut hadir dan membawa HP supaya dimatikan. Nah, sekarang kita sebelum memasuki bab nomor 24, kita akan mengulang bab 23 yang tadi pagi kita pelajari, yaitu babu maja'a fi sihri. Dalil yang pertama. Sekarang ana tidak sebut nama. Ana akan tunjuk. Bab maja'a fi sihri. Sudah ditutup? Kau masih buka buku? Nah. Ayo. Wa qawlu Allah ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa wajhul istidlal ini? Nah. Kum. Sihir adalah walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bahwa sihir adalah perbuatan haram, bukan sekedar haram. Tadi pagi kita bukan sebutkan itu. Perbuatan ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat jatah kenikmatan di surga. Apa artinya? Baik. Terus apa artinya berarti? Berarti perbuatan sihir adalah berarti itu perbuatan apa? Nah, barakallahu fiik. Baik. Wa qawlu Allah ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Apa wajhul istidlalnya? Kum. Nah. Barakallahu fiik. Santai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Nah. Kum. Barakallahu fiik. Santai. Dalil yang terakhir, wa an Jundub bin Marbu'an haddus sahiri dharbatun bisayf. Nanti belakangnya. Nah, udah belum? Udah. Nah, ya. Depannya. Boom. Barakallahu santai. Alhamdulillah. Baik, intahainya. Ya udah lega. Antum suka dengan cara seperti ini? Enggak. Terserah antum suka enggak suka. Inilah bagian dari upaya agar bisa murajaah. Ya, agar bisa murajaah. Kadang-kadang itu ada sebagian orang kalau tidak digitukan itu tidak murajaah. Digitukan aja enggak murajaah. Apalagi enggak digitukan. Ya. Ada sebagian orang itu kalau belum ada seperti tadi itu tidak bisa ngapal. Ini orang-orang yang punya the power of kepepet. Jadi kalau enggak kepepet itu tidak bisa ngapal. Nah, untuk orang-orang sebagian orang yang seperti itu maka perlu dibikin apa? Kepepet ya, supaya menghafal. Dan insya Allah antum akan berterima kasih kepada orang yang membuat kepepet. Baik, sekarang kita akan berpindah ke bab 24. Halaman berapa? 379. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 24 adalah babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab keterangan tentang beberapa jenis sihir. Bab keterangan tentang beberapa jenis sihir. Bab sebelumnya adalah membahas tentang sihir secara umum. Nah, sekarang muallif penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Kitab Tauhid, beliau ingin menjelaskan bahwa sihir itu ada macam-macam bentuknya. Karena bentuknya macam-macam, maka hukumnya pun juga akan macam-macam. Tadi kita sudah bahas bahwa sihir itu pasti pelakunya melakukan apa? Kesyirikan. Kenapa tadi? Masih ingat? Karena tukang sihir itu dibantu oleh setan. Dan setan tidak akan membantu kecuali saat tukang sihir itu melakukan kesyirikan. Sehingga sihir adalah kesyirikan. Dan saking dahsyatnya efek rusak yang ditimbulkan oleh sihir, akhirnya Islam memberikan hukuman apa tadi? Mati buat pelaku sihir. Nah, perlu difahami bahwa sihir itu enggak satu jenis. Sihir tidak satu jenis. Contoh misalnya, ada hadis bunyinya seperti ini. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari bayan adalah termasuk sihir. Sebagian dari bayan. Apa itu bayan? Bayan itu adalah ungkapan yang indah. Orasi yang menggetarkan. Itu bayan. Bahasa yang indah, yang fasih. Makanya antum pernah dengar enggak kata-kata begini? Sungguh orasinya telah menyihir para audien. Betul? Menyihir itu artinya apa? Membuat para audien menjadi terpukau, terbawa, terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari ungkapan indah itu termasuk sihir. Oke. Berarti bayan itu sihir atau bukan? Sihir atau bukan? Sihir. Berarti kalau ada orator, kita penggal lehernya? Seperti itu tidak? Tidak. Bukan seperti itu. Karena sihir itu bermacam-macam. Tidak satu jenis. Seorang orator yang pintar untuk berceramah, pintar untuk berpidato, dia punya kemampuan untuk memainkan intonasi, Dia punya kemampuan untuk menggunakan gestur tubuhnya, kemudian memilih kata-kata yang menarik. Ini telah berbuat sihir, akan tetapi sihirnya berbeda dengan tukang sihir yang pakai apa? Setan. Jadi penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa dalil dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan ada beberapa perilaku yang oleh Nabi SAW dinamakan sihir. Akan tetapi hukumnya berbeda dengan sihir yang kita bahas tadi pagi, yaitu sihir yang menggunakan setan. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk berhati-hati. Berhati-hati apa? Berhati-hati dalam menerapkan ilmu yang sudah kita miliki. Jangan sampai salah menerapkan ilmu. Alhamdulillah, antum ini yang tadi pagi hadir, mudah-mudahan sekarang hadir. Saya khawatir nanti tadi pagi hadir, sekarang enggak hadir, baca hadis inna minal bayani lasihra, terus langsung mengeksekusi mati para khatib nanti sama dia. Wah, ini sihir ini. Sihir tadi pagi belajar di madrasah Imam Ahmad supaya dipenggal lehernya. Wah, gawat ini nanti. Ya. Itu bahayanya ngaji enggak tuntas. Jadi ngaji itu yang tuntas, yang selesai, apalagi ngantuk. Nah, nanti yang didengarnya penggal gitu aja, dengar cuma dengar penggalnya saja. Enggak dengar bagaimana siapa yang memenggal, bahaya itu. Makanya ana agak keras ya. Atau tegas. Gimana? Keras atau tegas ini? Ya, terserah antum mau namanya apa. Agak tegas dalam hal ini, khawatir nanti pas lagi ngantuk yang didengar yang separoh, akhirnya pemahamannya juga separoh, bahaya. Ya. Masalah akidah ini harus berhati-hati seluruhnya dalam segala hal, apalagi dalam masalah akidah. Naam. Mari kita awali dengan hadis yang pertama. Iqra. Qala. Jadi begini ya, anak-anak sampaikan kepada antum, etika membaca sebuah sanad tuh kayak gini. Qala Ahmad, antum lihat, qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepadaku. Oke? Berarti yang menyampaikan kepada Ahmad siapa? Muhammad bin Ja'far. Kemudian Muhammad bin Ja'far berkata, haddatsana Auf. Telah menyampaikan kepadaku Auf. Siapa yang ngomong? Muhammad bin Ja'far. Kalau antum membacanya haddatsana Auf, maka seakan-akan Auf itu ngomong sama antum. Kapan ketemu sama Auf? Maka kalau ketemu seperti ini ditambahi dengan apa? Qala. Walaupun di sini tidak tertulis kata qala. Jadi cara bacanya gini. Qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far. Terus qala haddatsana Auf. Kalau an enggak perlu qala. An Hayyan ibn al-Ala. Terus qala haddatsana Qutun au Qatan ibn Qabisah. Naam. A'id. Qala Ahmad. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Abu An-Nayyib ibn Al-Ali. Qala haddatsana Qatan ibn Qabisah an Nabiyyi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna al-iyadata wat-tarqa wat-tiyarata ila al-jiddi. Qala Abu al-iyadatu zajr al-tayr wat-tarqu al-batu bi batu bil mardi wal-jiddu. Qala al-hasan farnatu syaitan isnaduhu jayyidu wa li abi dawuda wa nasa'i wa bin hibban fi sahihihi al-musnadu minhu. Naam. Qala Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Auf an Hayyan bin Ala qala hadatsana Qatan bin Qabisa an abihi. Man abuhu? Man abuhu? Qabisa. Jadi hadis ini dari sahabat Nabi yaitu Qabisa radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qabisah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal iyafata, satu, wattarqa, dua, wattiyarata, tiga. Nabi SAW menyebutkan berapa hal? Tiga. Apa yang pertama? Iyafah. Yang kedua? Tarqu. Yang ketiga? Tiyarah minal jibti, termasuk jibti. Tadi jibti apa? Sihir. Berarti tiga hal ini termasuk sihir. Apa yang pertama? Iyafah. Yang kedua? Tarq. Yang ketiga? Tiarah. Nah sekarang, apa maksud dari tiga hal ini? Mari kita dengarkan keterangan dari para ulama kita. Qala Auf, salah satu perawi hadis, al-iyafatu zajru at-tayr. Zajru at-tayr. At-tayr apa? Burung. Zajru. Kalau saya bahasa Jawanya mudah sekali, zajru adalah gusah. Apa? Gusah itu bahasa Indonesianya apa? Ngusir. Ngusir. Kok kayak mertua ngusir menantu gitu ya. Gusah itu apa ya? Menghalau. Menghalau. Menghalau itu kayak datang terus dihalau gitu loh. Kalau gusah itu kan burungnya sudah ada di situ terus di hus. Antum paham enggak hus? Ya sudah itu aja sudah. Tapi kok lucu ya, menghus. Tapi paham ya? Yang luar Jawa paham? Belum paham? Duh, piye iki? Ada burung. Ada burung. Kemudian kita shh. Berarti nyuruh apa? Pergi nyuruh terbang, burung nyuruh terbang lah. Hush, kita suruh terbang. Itu namanya zajrut tayyir. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Loh, kata Nabi termasuk sihir kok boleh, gimana sih? Boleh enggak? Tergantung apa? Niatnya. Kenapa? Boleh atau tidak? Tergantung niatnya. Kalau boleh niatnya apa? Mana tadi yang bilang tergantung? Antum yang bilang? Oh bukan. Siapa tadi yang bilang tergantung? Hah? Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Anak juga dikasih hadiah ini. Nah minyak wangi ini. Masya Allah. Alhamdulillah nafas bawa ini. Ya, apa coba Pak? Ya. Kalau niatnya gini maka boleh, kalau niatnya gini maka tidak boleh. Apa coba? Ya. Ya. Itu yang tidak boleh. Nah, yang boleh. Tidak boleh gusah manuk, tidak boleh mengusir burung kalau niatnya untuk tahu nasib. Ya itu enggak boleh. Terus bolehnya yang kayak apa? Enggak ada itu. Contohnya? Ah ya makan pada sini. Monggo sini Pak. Monggo silakan. Ini belum saya pakai sama sekali. Baru dapat tadi pagi saya dari Saudi langsung ini. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Barakallah. Boleh kapan? Boleh kalau misalnya burung itu makani padi. Di sawah makani padi. Boleh enggak digusah? Boleh. Tidak boleh kapan? Ketika ada niat untuk mengetahui nasib. Untuk mengetahui nasib. Orang mau bepergian nih. Ini hari Minggu apa ini? Ada yang tahu Kliwon Pon Wage? Kliwon. Kok antum hafal ya? Oh, ada di atas, Masya Allah. Kira ini sejak kapan antum hafal? Ternyata ada di atas. Ini Minggu Kliwon. Ngaji enggak? Ngaji enggak? Kliwon deh. Ngaji enggak? Ngaji enggak? Bingung kan mau berangkat enggak? Udah ambil punya burung dara di rumah, kemudian ditaruh depan rumah. Sudah, dia kan lagi apa namanya? Lagi bertengger itu, lagi diam. Terus kita gusap. Kalau terbangnya kemana? Ke kanan? Wah, ngaji iki. Mangkat, berangkat. Kalau ternyata terbangnya kemana? Kiri, maka enggak jadi berangkat. Wah, ini tanda ini. Tanda apa? Bakalan sial. Kalau lurus, enggak tahu saya. Mungkin saya enggak pernah melakukan itu. Ya, kanan atau kiri. Jadi ada maksud untuk mengetahui nasib. Tapi lewat cara yang seperti itu. Ini termasuk apa tadi? Iyafah. Namanya apa? Iyafah. Dan iyafah ini termasuk sihir. Nah, apa yang kedua? Tarku at-tarku. Apa itu at-tarku? Al-khattu yukhattu bil-ard. At-tarku itu bikin garis. Yukhattu al-khattu bikin garis di atas tanah. Ini juga termasuk cara mengetahui nasib. Enggak tahu bagaimana caranya. Ya. Bikin garis nanti misalnya terkena angin, terus garisnya berubah atau bagaimana, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau pengen mengetahui sesuatu dilakukan atau tidak lakukan, berangkat atau tidak berangkat, melamar atau tidak melamar, itu mereka pakai bikin garis-garis di mana? Di tanah. Ya, bikin garis-garis di tanah. Mungkin juga termasuk ini. Baca apa namanya? Apa ini? Garis? Garis tangan. Ya. Coba antum lihat garis tangan antum. Antum lihat samping antum. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Oh, ini kamu ini hari ini rezekimu lancar. Asmaramu akan baik ya. Ini yang kedua, apa? At-tarku. Dan yang ketiga adalah at-tiyaratu. At-tiyaratu itu adalah mempercayai mitos. Apa? Mempercayai mitos. At-tiyaratu itu diambil dari kata toro yatiru toir. Apa toir? Toir apa toir? Antum? Burung. Berarti kalau tiara artinya apa? Nah, tadi kan gak dengerin kan? Kum. Ya. Ada sebagian buku terjemahan. Ada sebagian buku terjemahan yang menerjemahkan tiaroh itu dengan terjemahan yang unik. At-tiaroh itu kan diambil dari kata toir. Toir itu artinya apa? Burung. Maka di situ diterjemahkan apa? Kemanuan. Apa? Kemanuan. Bahasa Indonesia keburungan. Aduh. Makanya itu ya, jemaah yang kami hormati, para santri, pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan puas dengan baca buku terjemahan. Karena belum tentu yang nerjemahkan itu paham istilah-istilah syariat. Mungkin yang nerjemahkan cuma paham bahasa Arab. Tapi dia enggak paham istilah syariat. Tiaroh. Dia buka di kamus ketemunya to ya ro toirun apa? Burung. Tapi kok tiaroh tatoyur? Ini kayaknya ada tambahannya. Ya sudah, kean, kemanuan. Repot. Kemanuan itu apa? Terkena penyakit manu atau apa? Ya. Jadi tiaroh itu percaya apa tadi? Percaya apa tadi? Mitos. Kenapa kok orang Arab itu ngambil dari toir, tatoyur? Karena mereka biasanya yang mereka jadikan media untuk mencari nasib tadi adalah burung. Seperti yang tadi saya contohkan tadi. Ya. Apakah khusus hanya burung saja? Jawabannya tidak. Mitos itu banyak. Ada mitos tempat, ada mitos waktu, ada mitos suasana. Ya, masing-masing daerah di negeri kita punya mitos sendiri-sendiri. Angka, ada enggak mitosnya? Ada. Angka berapa? Angka berapa? 13. Angka 13. Mitosnya 13 itu angka sial. Jadi kalau mau beli perumahan, kok nomornya 13? Enggak jadi. Ya. Kalaupun Anda dijual, maka dijual dengan harga yang sangat murah. Itu antum beli aja itu. Kesempatan dapat rumah harga murah. Apalagi angka berapa lagi? 4. Kenapa angka 4? Karena gabungan antara 1 dan 3. Sama dengan 4. Iya. Antum percaya enggak? Ana pernah masuk hotel. Lantai 4 enggak ada. Lantai 4 enggak ada. Begitu masuk lift habis angka 3 langsung angka 5. Berarti lantai 3-nya hilang, bukan lantai 3-nya hilang. Lantai 3-nya dinamai lantai 5. Jadi 3 langsung 5 enggak ada. Takut mereka, mitos. Ana pernah naik pesawat, kursi nomor 13 tidak ada. Begitu nomor 12 langsung 14. Begitu takutnya mereka dengan mitos angka 13. Waktu suro, bulan apa? Muharram. Kapan itu? Sekarang. Sebagian orang nggak berani barang gawe. Apa barang gawe? Barang gawe itu barang gawe apa maksudnya? Bikin hajatan, nah betul. Bikin hajatan di bulan suro. Apalagi pernikahan, enggak berani mereka. Kenapa? Ada mitos kalau nikah di bulan suro, suro itu bulan Muharram, itu bakalan umur pernikahannya tidak lama. Cerai. Dalam waktu sedekat, cerai. Atau kalaupun lama, tukaran terus. Apa namanya? Gak akur. Gak akur. Ini ada di masyarakat. Maka, kalau antum mau bikin walimah pernikahan dan pengen dapat amplop yang banyak, ya bikin di bulan ini. Karena gak banyak saingan. Kalau di bulan lain, waduh, bulan haji itu, bulan Syawal itu saingannya banyak itu. Orang kan kalau misalnya dia 10 walimah misalnya, 10 walimah ada undangan, dia kan mikir-mikir kan, waduh, 100 ribu kali 10 ya. Tapi kalau gak ada saingannya, insya Allah amplopnya banyak itu. Ya. Mitos. Percaya apa? Mitos itu tiarah. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa tiga hal ini, masih ngantuk? Enggak, duduk. Jadi kalau ngantuk lagi, ana suruh berdiri di atas kursi. Ini sudah ketiga kali kalau enggak salah antum ini. Ya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Semoga jadi ulama antum. Semuanya yang di sini. Apa? Tiga hal tadi? Iya fa. Apa? Tarku sama yara. Tiga-tiganya adalah termasuk si sihir. Wal jibtu qala al Hasan ronnatu syaitan. Ronnah itu suara syaitan. Jadi syaitan itu menggoda manusia dengan berbagai macam suara yang membuat mereka menjadi tergiur, terlena. Ya, di antaranya adalah dengan cara sihir-sihir tadi. Tayib uktubu. Hadis ini menunjukkan bahwa ayyafah koma bahwa ayyafah koma at-tarku at-tarku dan tiarah dan tiarah termasuk sihir. Hadis ini menunjukkan bahwa iyafah koma at-tarku tarku dan tiarah termasuk sihir. Nah, nah, baik. Kita pindah ke hadis berikutnya. Iqra. Wa 'an Ibn Abbas. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intarasa syu'batan min al-nujum wa man intarasa syu'batan min as-sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi sanadihi sahih. Naam. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa, barang siapa mempelajari, barang siapa mempelajari syu'batan minan nujumi, sebagian ilmu perbintangan, barang siapa mempelajari sebagian ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Ana ulangi, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Zada mazada, semakin banyak dia pelajari, maka akan semakin banyak sihir yang dia dapatkan pula. Semakin banyak ilmu perbintang, sebagian ilmu perbintangan yang dia pelajari, maka akan semakin banyak sihir yang dia kuasai. Baik. Perhatikan Nabi di sini mengatakan syu'batan minan nujum, sebagian ilmu perbintangan. Berarti ilmu perbintangan itu tidak semuanya termasuk bagian dari sihir. Hanya apa? Sebagian. Yang mana yang termasuk dari sihir itu? Yaitu ilmu perbintangan yang mempelajari bahwa gerakan bintang anu mempengaruhi kejadian di muka bumi. Ilmu yang mempelajari gerakan bintang anu mempengaruhi kejadian di muka bumi. Contoh yang paling mudah adalah zodiak. Apa? Zodiak. Bintang apa? Antum bintangnya apa? Ada yang Gemini, ada yang? Antum lupa atau pura-pura lupa? Apa enggak tahu? Enggak tahu, alhamdulillah. Ada Gemini, ada Leo, ada ada Taurus, ada apa lagi? Apa? Sagittarius, ada apa? Pisces, Pluto. Planet itu. Ya. Macam-macam bintang-bintang ini. Nah, kemudian bintang-bintang tadi dikaitkan dengan apa? Kejadian. Kamu bintangnya apa? Pluto lagi. Kamu bintangnya apa? Leo. Leo. Leo itu orangnya gini. Ya. Orangnya itu hari ini rezekinya apa? Asmaranya gini. Ya, suasana hatinya gini. Itu kan pergerakan bintang dikaitkan dengan apa? Nasib seseorang. Ini termasuk sihir. Berarti itu ilmu perbintangan yang tercela. Kalau ada yang tercela berarti ada yang terpuji. Kalau ada yang negatif berarti ada yang positif. Apa ilmu perbintangan yang positif? Untuk mengetahui arah mata angin. Biasanya kalau orang nelayan ya di laut, di sana kan saat belum ada kompas, ya. Saat belum ada kompas, mereka untuk menentukan kita akan kemana, ke arah barat atau timur atau utara, mereka akan melihat rasi bintang. Oh, kalau ada rasi bintang sebelah sana, misalnya, oh berarti arah barat sebelah sana. Oh, rasi bintangnya di sana, rasi apa? Gubuk penceng misalnya, atau apa ya rasi bintang? Yang saya ingat cuma itu, gubuk penceng. Ada lagi apa gitu ya? Ada yang teman-teman? Apa? Antum lupa ya pelajaran dulu. Ini kan pelajaran kalau enggak salah di SD apa SMP ya? SD itu udah lama ya. Ya. Ah, itu termasuk diperbolehkan. Termasuk diperbolehkan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mempelajari sebagian ilmu perbintangan, bukan semuanya. Oke, Bu? Hadis ini menunjukkan bahwa sebagian ilmu perbintangan termasuk sihir. Hadis ini menunjukkan bahwa sebagian ilmu perbintangan termasuk sihir. Ikra. Baju putih. Yang keras. Hadis ini. Gak dengar, Ana. Yang keras. Nah, baik. Kita pindah ke dalil yang satu, berapa? Dua, tiga. Halaman berapa? 383. Iqra ba'dahu wa linasa'i. Walinnasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan, barang siapa membuat apa tadi? Membuat apa tadi? Buhul. Apa itu buhul? Hah? Tali yang dibikin simpul atau dibikin ikatan. Contohnya kayak gini. Barang siapa yang membuat buhul, ikatan tali, thumma nafatha fiha, kemudian dia meniup ke ikatan tersebut, faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Tadi sudah kita sampaikan, bukan asal meniup, bukan asal membuat ikatan tali simpul. Nanti kalau kayak gitu nanti repot. Kalau setiap membuat simpul terus jadi tukang sihir, nanti kasihan teman-teman pramuka nanti. Ya, teman pramuka bikin apa? Ada simpul hidup, ada simpul apa? Mati, ada macam-macam simpul. Apakah mereka tukang sihir? Ya enggak tuh. Yeah. Jadi yang dimaksud adalah orang yang bikin simpul, kemudian dia apakan? Dia tiup, dia sebul, tapi diiringi dengan apa tadi? mantra-mantra. Barang siapa yang membuat simpul, kemudian dia tiup fiha ke simpul-simpul tadi, ke buhul-buhul tadi, faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Dia telah berbuat sihir. Waman sahara faqad asyraka. Dan barang siapa berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Ini keterangan dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa orang yang berbuat sihir sulit lepas dari namanya kesyirikan. Waman ta'allaqa syai'an bukila ilaihi. Barang siapa yang tergantung kepada sesuatu, barang siapa menggantungkan sesuatu, jimat dan semisalnya, maka Allah akan jadikan dia memiliki ketergantungan kepada sesuatu tersebut. Ini hukuman dari Allah. Jadi kalau ada orang biasa pakai jimat, ya, maka dia akan selalu tergantung kepada jimatnya. Buktinya apa? Buktinya kalau dia lupa gak bawa jimat, apa yang terjadi? Akan gelisah, deg-degan. Misalnya dia kemana-mana selalu bawa jimat. Suatu saat dia lupa. Waduh, gimana nanti? Kalau ada yang jahat gimana? Nanti kalau ada perampok gimana? Ketergantungan. Ya. Alhamdulillah, ketergantungan seorang muslim kepada siapa? Kepada Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Sehingga dia enggak khawatir, enggak bawa jimat. Dia malah dia enggak bawa jimat. Ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uktubu. Hadis ini menunjukkan bahwa membuat buhul tali, bahwa membuat buhul tali dan meniupkan mantra ke buhul tersebut dan meniupkan mantra ke buhul tersebut termasuk perbuatan sihir. Termasuk perbuatan sihir. Dan itu adalah kesyirikan. Dan itu adalah kesyirikan. Saya ulangi dari awal. Hadis ini menunjukkan bahwa membuat buhul tali dan meniupkan mantra-mantra ke buhul tersebut termasuk perbuatan sihir dan itu adalah kesyirikan. Iqra. Nah. Nah, baik, kita pindah ke dalil ke berapa ini? 4 tambah 5 4 6. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu apa itu al-adhu? Al-adhu itu adalah as-sihru. Apa? As-sihru. Ya. Tahukah kalian apa itu sihir? Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, hiya an-namimah. Sihir itu adalah an-namimah. Apa namimah? Adu domba. Berarti dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan adu domba termasuk sihir. Al-qalatu bainan nas, yang menimbulkan permusuhan di antara orang-orang. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan adu domba sebagai sihir? Karena adu domba merusak hubungan baik antara orang-orang, antara masyarakat, seperti merusaknya sihir terhadap hubungan baik masyarakat. Sihir bisa menghancurkan rumah tangga. Begitu pula apa tadi? Namimah, adu domba juga bisa menghancurkan hubungan rumah tangga. Maka oleh Nabi SAW, karena sama-sama menimbulkan efek buruk dan efek buruknya mirip, ya, merenggangkan hubungan, menghancurkan silaturahmi dan seterusnya, maka oleh Nabi SAW dinamakan an-namimah atau adu domba, termasuk perbuatan sihir. Uktubuh. Hadis ini menunjukkan bahwa adu domba termasuk sihir. Hadis ini menunjukkan bahwa adu domba termasuk sihir. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa adu domba termasuk sihir. Iqra. Ya. Nah, baik. Kita berpindah ke dalil yang terakhir. Iqra. La. Naam. Walahuma itu maksudnya apa? Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sungguh dalam bayan, apa tadi bayan? Bayan apa tadi? Ungkapan menarik, ungkapan indah. Sungguh dalam ungkapan indah itu ada sihir. Berarti ini pujian atau celaan? Pujian atau celaan? Pujian atau celaan? Sihir itu tercela atau terpuji? Ya sudah, berarti celaan. Celaan bagi orang yang memanfaatkan kepintaran dia dalam berorasi untuk menyihir orang. Menyihir apa? Menyihir pemahaman mereka. Dengan kepandaian orang berbicara, sesuatu yang hak bisa berubah dipahami sebagai sesuatu yang batil, sebaliknya sesuatu yang batil bisa disulap dipahami menjadi sesuatu yang hak. Ini yang tercela. Ya, makanya perlu berhati-hati ketika ada orang pintar ngomong tapi tidak jelas latar belakang pendidikannya. Ini bahaya. Kenapa? Karena orang bisa terpengaruh dengan kepandaian dia dalam berceramah, sehingga dengan kepiawaian dia dalam mengolah kata, yang benar dipahami jadi salah, yang salah dipahami jadi benar. Makanya bentuk celaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan dipahami bahwa kita itu tidak perlu berlatih untuk ngomong yang baik, ceramah yang baik, tidak. Kita perlu latihan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan konten dakwah ini kepada umat sebanyak mungkin, seluas mungkin. Di sini ada pelajaran khitbah ya. Istilahnya apa kalau di sini? Apa kalau ceramah gitu istilahnya apa? Apa? Tanasuh. Ya. Itu penting ayuhal ikhwah. Jadi antum, kita para dai itu harus berlatih untuk berbicara yang teratur, yang terstruktur. Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Jangan sampai ahlus sunnah wal jamaah, para da'inya, dalam menyampaikan konten ceramahnya tidak menarik. Ustaz, bagaimana kita bisa belajar ngisi yang menarik? Antum pelajari cara Rasulullah SAW mengisi. Itu dahsyat itu. Rasulullah SAW pernah mengisi ceramah untuk para sahabatnya dari habis subuh sampai habis isya. Dari kapan? Habis subuh sampai habis isya. Dan para sahabat terpukau dengan apa yang beliau sampaikan. Kira-kira kalau kita praktekkan di sini gimana? Anak yang gak kuat. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya Rasulullah SAW dalam berorasi. Dan betapa tekunnya para sahabat dalam mendengarkan. Kita di sini saja, di sini nih, baru satu jam, setengah jam, sudah pada pindah duduk posisinya, geser kanan, terus geser apa? Kiri, terus anggup, anggup itu apa? Menguap. Bukan hanya menguap, sampai ngantuk-ngantuk. Maka perlu dipelajari. Jadi kalau kita pengen jadi orator, gak usah jauh-jauh nyari sampel dari orang-orang barat. Rasulullah SAW. Karena pernah menyampaikan pelatihan judulnya, seni ngisi ala Nabi SAW. Seni apa? Ngisi ala Nabi SAW. Anda gak tahu ada rekamannya atau tidak. Anda gak tahu. Coba aja cari di YouTube. Kalau ada alhamdulillah. Kalau gak ada ya qadarullah. Ya. Anda berapa kali nyampaikan itu? Di Jember pernah, di Purbalingga, di Purwokerto pernah, di Purbalingga pernah. Berapa kali Anda sampaikan? Ya. Seni ngisi ala Nabi. Jadi Nabi SAW kalau ngisi itu menarik. Ya. Kalau khutbah Rasulullah SAW, ka'annahu mundhiru jaish. Nabi kalau sudah khutbah itu seperti panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya. Kira-kira kalau ada panglima perang lagi motivasi itu ada yang ngantuk enggak? Enggak ada. Mau perang kok ngantuk? Nanti hilang kepalanya nanti. Ala sautuhu wahmarra wajhuhu. Rasulullah SAW itu kalau sudah berceramah maka intonasinya akan tinggi. Wahmarra, dan mukanya akan memerah. Ka'annahu mundhiru jaish. Bagaikan seorang panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya. Jadi kalau khutbah itu memang suasananya harusnya semangat. Ya, jangan adem, ayem, tentrem, ngantuk gitu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baru selesai khutbatul hajah sudah rata semuanya. Semuanya tunduk seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Ka'anna 'ala ru'usihim thayr. Mempraktikkan hadis Nabi SAW tapi salah mempraktikkannya. Ya betul, para sahabat itu ketika dikasih nasihat oleh Nabi SAW kepalanya apa? Tertunduk. tertunduk karena apa? Karena menghayati apa yang disampaikan. Beda dengan beberapa masjid di negeri kita. Pas khutbah Jumat tertunduk semuanya. Tapi kok suaranya, kok nafasnya kok rata gitu. Kok lama-lama ngorok ini. Ini bukan menghayati ini. Ini tidur ini. Ya. Jadi gak jamaahnya yang disalahkan terus. Juga gak khotibnya yang disalahkan terus. Bisa jadi yang salah jamaahnya. Bisa jadi yang salah khotibnya. Bisa jadi yang salah dua-duanya. Sudah khotibnya kayak tadi lemes gitu ya. Kemudian jamaahnya juga. Ya dari awal niatnya memang untuk tidur siang. Jadi waktu favorit untuk tidur. Akhirnya ya klop itu sudah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra, itu bukan kita itu tidak perlu belajar apa? Orasi, perlu belajar orasi. Untuk apa? Untuk menarik massa mengenal kebenaran. Karena sesuatu yang benar itu kalau dikemas dengan kemasan yang indah, maka akan semakin mudah diterima. Sebaliknya, sebuah kebenaran kalau kemasannya itu tidak indah, akan susah diterima. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tulis hadis ini menunjukkan bahwa sebagian ungkapan indah, hadis ini menunjukkan bahwa sebagian ungkapan indah termasuk sihir. Hadis ini menunjukkan bahwa sebagian ungkapan indah termasuk sihir. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab 24. Berarti kita telah membahas sepertiga dari kitab ini. Karena kitab ini ada berapa bab? 64 bab. Kita 24. Berarti sekitar sepertiganya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ana mohon maaf kalau mungkin ada beberapa ikhwan yang dapat ikob ya. Anggap saja itu hiburan ya. Ya, sehingga akan terasa nyaman insyaallah. Dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla daurah ini. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.